بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Para hadirin yang saya muliakan, dari sekian masalah yang kemudian menyeret mereka untuk memvonis dengan vonis kekufuran kepada pemerintah-pemerintah muslimin adalah bahwa pemerintah-pemerintah muslimin tidak berhukum dengan hukum Islam. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Islam, Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'idah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Tegas kan ayatnya? Tegas sekali, masih tunggu apa? Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, apa yang Allah turunkan, Al-Quran dan As-Sunnah. Loh kok Al-Quran dan As-Sunnah? Bukan Al-Quran saja Ustaz. Al-Quran dan As-Sunnah yang Allah wahyukan kepada Nabi-Nya. Dalilnya Rasulullah menyatakan, Inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diberi oleh Allah Al-Quran dan yang semisal dengannya, yaitu As-Sunnah. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, taraktu fikum syai'ain in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan, aku wariskan bagi kalian wahai umatku dua perkara yang jika kalian berpegang kepada keduanya, pasti kalian tidak akan tersesat selama-lamanya sepeninggalku. Yaitu apa keduanya? Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah. Nah, para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, ayatnya jelas, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Indonesia, pemerintah kita berhukum dengan hukum apa? KUHP. Berarti pemerintah Indonesia tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka dengan itu berarti pemerintah Indonesia kafir. Kalau sudah kafir, Rasulullah mempersilahkan untuk berontak. Enak kan? Sudah gak usah lama-lama. Kalau mau olahraga, jangan olahraga sepak bola yang menguatkan badan, angkat senjata, latihan tempur. Ya. Gampang. Lah, model yang seperti inilah yang sangat membahayakan Islam. Kok bisa? Ya, ingat kaidah bahwa ayat ini turun bukan tahun 1427, tepatnya di bulan Agustus tahun 2006, bukan, atau di tahun 72 di saat salah satu di antara kita lahir, atau di tahun 65-60, bukan. Sudah turun dulu dan sudah didengar oleh sahabat Nabi, diajarkan oleh Rasulullah, difahami oleh mereka. Ternyata para ulama sejak zaman dahulu tidak memahami atau menerapkan ayat ini secara mutlak tanpa rincian. Mereka meletakkan ayat ini sesuai dengan keadaan yang berbeda dari satu kepada yang lainnya. Tidak semua pihak yang berhukum kepada selain hukum Allah divonis kafir. Kok bisa? Ya, harus melalui prosedur yang tadi kita sebutkan. Prosedur yang pertama, Apa? Antum mukhlis? Iya, betul. Yang memutuskan tadi ada penjelasan dari panitia dan ini termasuk ya, yang menjawab pertanyaan dengan benar mendapat hadiah CD katanya. Jadi siap-siap. Tapi kalau waktu ditanya bukunya ditutup semua, ya. Ini kan eptanas. Jawabannya betul, yaitu bahwa yang berhak memvonis adalah orang-orang yang telah Allah beri hak untuk memvonis. Siapa? Al-ulama. Nah, yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan yang belum melihat buku tulisnya? Apalagi yang tidak menulis bisa menjawab? Bagus. Berarti dia mirip, hampir-hampir mirip, kurang 1000 kali mirip Imam Bukhari. Nah, prosedur yang kedua, padahal ingin jadi Bukhari enggak? Hah? Pemerintah? Penguasa? Maksudnya? Jelaskan, khawatir saya keliru memahami. Prosedur yang kedua apa? Untuk memvonis bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu sebagai kafir. Atau terlebih sebuah pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah sebagai pemerintahan kafir. Dijawab tadi, prosedur pertama harus melalui ulama. Kita tanya kepada mereka. Nah, prosedur yang kedua. Nah, antum, ha? Ya, didudukkan dahulu permasalahannya. Apa memang benar permasalahan A yang sedang dia lakukan itu benar-benar dapat menyeret pelakunya kepada kekufuran. Siapa yang bisa menimbang ini? Antum. Ulama lagi. Ya. Bukan kita. Nah, bukan kita. Nah, yang ketiga prosedurnya. Siapa yang bisa menyebutkan dari arah sini? Ya, antum. Bahwa kita diwajibkan untuk menegakkan hujjah. Menegakkan hujjah Al-Quran dan Sunnah dengan penyampaian yang benar bahwa perbuatan Anda itu adalah perbuatan kekufuran. Jika sudah dipastikan bahwa perbuatan itu perbuatan yang menyeret pelakunya kepada kekafiran. Menegakkan hujjah. Nah, yang menegakkan hujjah itu siapa? Dari kalangan sini. Siapa yang bisa menjawab? Pak Mukni. Ulama juga. Lah kalau kita baca ayatnya aja gak benar, apa bisa kita menegakkan hujah? Kan iya. Posisi kita aja seperti ini. Mau menegakkan hujah di rumah kepada istri dan anak-anak aja gak bisa. Mau menasihatin istri. Istri bilang, wis mas, mas gak usah macam-macam, kamu sendiri gitu kok. Lah gimana dia mau menegakkan hujah kepada pemerintah? Di rumah saja dia gak punya wibawa. Ya. Coba. Siapa yang berhak menegakkan? Kembali yang memang bidangnya, ahlinya, yaitu para ulama terkait dengan pemerintah ini. Nah. Kemudian prosedur yang berikutnya. Siapa yang bisa menyebutkan dari arah sana? Dari arah situ ya. Siapa yang mewakili? Dari arah sini. Setelah antum. Setelah antum yang berkacamata. Setelahnya. Nah. Siapa yang bisa mewakili? Ya, tafadhal, Pak Agus. Bahwa dia melakukan hal itu tidak terpaksa. Artinya benar-benar dia dalam keadaan bebas. Begitu. Iya. Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Dari arah situ. Nah, ini biar gak ngantuk, ini biar betul-betul ada faedah. Jadi pulang nanti bisa ngajarin yang di rumah. Nah, dari arah situ ya. Dalilnya siapa yang bisa menyebutkan? Dari arah sini. dari arah sini. Tapi jangan Ustaz Askari ya, bisa aja jawab nanti. Nah, yang lainnya. Nah, dari arah sini. Iya. Bukan pertanyaannya. Tadi jawaban dari sebelah sana bahwa dia melakukan perbuatan kekufuran itu tadi dengan tidak terpaksa. Kalau seperti itu, kalau dia tidak, artinya dia benar-benar dipaksa mengucapkannya, melakukannya, tidak punya kemampuan untuk mengelak, maka dia diberi dispensasi. Dalilnya apa? Ahlus sunnah harus pakai dalil. Ya. Dari arah sini, depan. Siapa yang bisa menyebutkan? Waduh, Bukhari enggak ada di sini. Nah, yaitu firman Allah, tafadhal. Ahsan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, para hadirin yang saya muliakan, inilah beberapa prosedur yang harus dilalui. Kemudian pembahasan seputar ini sebenarnya adalah pembahasan yang sangat panjang. Ketika kaum Khawarij melakukan pertentangan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah disebabkan diantaranya permasalahan seperti ini. Mereka menuduh bahwa Khalifah Ali yang sedang berselisih dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, keduanya telah mengabaikan hukum Allah dan cenderung berhukum kepada hukum manusia. Yakni ketika kedua kelompok yang sedang berselisih itu ingin berdamai, maka kedua kelompok ini mengutus utusannya, delegasi, untuk merundingkan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Demi tidak tertumpahnya darah kaum muslimin. Akhirnya, kedua orang ini berunding. Utusan dari kelompok Ali bin Abi Thalib dan utusan dari kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Kesepakatan keduanya dijadikan sebagai hukum bersama. Kedua utusan ini tergolong orang yang berilmu dari kalangan sahabat Rasul. Abu Musa al-Ash'ari, salah seorang sahabat besar dari keilmuannya. Sebagai delegasi yang diutus dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Khawarij tidak terima dengan cara seperti ini. Dan mereka menilai bahwa sikap seperti itu adalah sikap mencampakkan syariat Allah atau hukum dan ketentuan Allah. Kasusnya adalah untuk memvonis seseorang yang dianggap oleh mereka salah pada waktu itu, yaitu Al-Walid. Yang semestinya kata Khawarij segera divonis orang itu. Tetapi terjadilah berbagai macam permasalahan yang tidak mungkin untuk orang itu segera dijatuhi hukuman. Yang kemudian berkembang-berkembang. Dan akhirnya kaum Khawarij menganggap sikap Khalifah Ali dan Muawiyah adalah sikap tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian mereka mendengung-dengungkan ayat, inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Ketahuilah bahwasanya keputusan hukum itu hanya milik Allah. Yani bukan milik manusia maksudnya. Dengan semangat yang luar biasa, akhirnya mereka mengkafirkan Khalifah Ali dan yang bersamanya, kemudian mengkafirkan Muawiyah dan yang bersamanya, dengan keyakinan bahwa mereka masuk dalam golongan ayat yang kita dengarkan bersama, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib telah berniat untuk menyerang kelompok Khawarij yang telah melakukan persiapan-persiapan menyusun kekuatan untuk memberontak. Di saat seperti itu diutuslah salah seorang ulama, coba perhatikan ini. Diutuslah oleh khalifah seorang ulama besar dari kalangan sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas. Seorang mufassir, ahli tafsir Al-Quran yang didoakan oleh Rasul. Ini yang diutus. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa yang menegakkan hujjah itu adalah orang yang punya posisi dan punya keilmuan. Secara keilmuan Ibnu Abbas telah diakui oleh umat sejak dahulu sampai hari ini. Secara posisi beliau adalah misan, saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didengar fatwanya. Datang ke markas besar Mabes Khawarij untuk menegakkan hujjah sebelum khalifah menyerang mereka. Di antara perdebatan yang terjadi adalah Ibnu Abbas bertanya kepada Khawarij, apa yang jadi masalah? Apa yang kalian permasalahkan sehingga kalian menentang khalifah? Kenapa? Disebutkan sekian perkara, di antaranya bahwa khalifah Ali telah meninggalkan berhukum kepada hukum Allah. Nah, dia telah memilih untuk berhukum dengan manusia. Allah sudah jelas memvonis begini, kok dia masih saja berunding mengirim delegasinya? Kata Ibnu Abbas, siapa yang menyatakan tidak boleh bahwa seseorang mengirim delegasi di dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi? Tidakkah engkau membaca, tidakkah kalian membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ayat ini berbicara tentang perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga antara suami dan istri. Sudah jelas, urusan rumah tangga pun harus berhukum dengan hukum Allah. Yang harus berhukum dengan hukum Allah, itu bukan hanya pemerintah saja. Kita di kantor, kita di rumah bersama anak dan istri, kita dengan tetangga. Semuanya harus berhukum dengan hukum Islam. Jadi sekarang ada kekeliruan di dalam mengarahkan ayat ini. Seolah-olah ayat waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Itu adalah ayat yang berlaku untuk para pemerintah-pemerintah saja. Tidak sadar bahwa ayat ini berlaku untuk dirinya sendiri. Para hadirin yang saya muliakan, ternyata Ibnu Abbas membacakan sebuah ayat. Ayat ini berbicara tentang urusan rumah tangga. Jika kata Allah kalian sudah khawatir adanya perceraian, perpecahan antara suami dan istri, setelah proses-proses sebelumnya telah dilakukan, proses untuk memberikan pelajaran kepada istri sudah dilakukan, tapi tetap saja tidak terjadi kerukunan, dan kemudian kalian khawatir terjadinya perceraian antara suami dan istri, maka langkah berikutnya adalah hendaknya mereka mengutus seorang utusan dari keluarga suami yang dianggap tua dan bijaksana, dan mengutus utusan dari keluarga istri yang dianggap bijaksana dan bisa berunding untuk menyelesaikan urusan rumah tangga. Ternyata dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar penjelasan Ibnu Abbas, hujah pertama, hujah kedua, hujah berikutnya, sebagian dari dengan jumlah yang cukup besar walaupun bukan seluruhnya dari sebagian Khawarij taubat dan rujuk kepada al-haq. Selama ini mereka merasa berada di atas kebenaran. Akhirnya mereka kembali kepada pemerintahnya dengan merasaan aman. Sebagian yang lainnya dari Khawarij tetap mempertahankan diri dengan kejahilannya dan mengikuti hawa nafsu. Dari sini kita tahu bahwa ternyata ayat tersebut tidak bisa diterapkan secara sembarangan. Harus melalui proses. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Ulama. Coba perhatikan Ibnu Abbas. Bagaimana ayat yang di dalam surat Al-Ma'idah ini dijelaskan dengan ayat lain di dalam surat An-Nisa. Nanti disebutkan ayat lain di surat yang lainnya. Dihubung-hubungkan. Kalau kita juz amma saja gak selesai ngafalnya. Kan iya? Juz amma saja gak selesai ngafalkannya. Coba Ibnu Abbas. Dan para ulama, murid-murid Ibnu Abbas. Para mufassirin. Bisa menggabungkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kenapa ini berlafaz seperti ini? Kenapa ini seperti ini? Ini sebab turunnya apa? Yang ini apa? Lalu bagaimana penerapannya? Inilah ulama. Maka dari itu sadarlah wahai kaum muslimin. Jangan karena emosi. Jangan karena kita menganggap diri kita orang yang punya cemburu kepada Islam. Kemudian dengan mudah kita memvonis perkara-perkara. Ketahui ayat tersebut berlaku dalam banyak perkara. Kalau kita mau jujur dengan konsekuensi pemikiran kaum Khawarij, bahwa barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah kafir. Maaf saja, tadi saya katakan kita sendiri banyak yang belum berhukum dengan hukum Allah. Di rumah tangga kita. Ketika kita berurusan dengan istri kita, banyak ketentuan hukum Allah yang belum kita terapkan. Ketika kita berada di kantor, sebagian mahasiswa-mahasiswa yang insya Allah mereka niatnya baik, insya Allah ikhlas, karena kita gak tahu apa yang ada di balik hati. Tapi kita bicara suatu perkara yang nampak, yang zahir. Ikut demonstrasi dengan spanduk-spanduk. Terapkan syariat Islam, syariat Islam, syariat Islam. Lah dia sendiri sebagai mahasiswa. Ya. Yang mana di kampus dia, tempat dia belajar, ada sekian ketentuan-ketentuan yang bukan bagian daripada hukum Allah. Ternyata dia jalanin. Ketika ditanya, karena memang harus cross-check dulu, kenapa Anda berhukum dengan ini? Ini kan gak benar. Ya gimana lagi? Ya saya terpaksa dong. Saya harus kuliah. Sama orang tua saya harus kuliah saya. Kalau enggak ya gimana? Nah kan berarti ada alasan. Ada sesuatu di balik itu. Yang memaksa dia untuk terpaksa menerapkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah. Banyak perkara. Di antara aturannya adalah jam kuliah harus hadir. Walaupun jam sholat berjamaah. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si dosen baru 10 menit ngajar. Lanjut. Ya. Dia harus ikut. Apalagi waktu ujian. Hukum ketentuan Allah dan Rasulnya adalah kalau mendengar azan harus didatengin. Ke masjid. Ternyata dia tidak mendatangi masjid. Karena ketentuan kampus dia harus duduk menghadiri pelajaran tersebut. Nah, maka dia telah mencampakkan hukum Allah. Di mana Rasulullah menyatakan bagi seseorang yang telah mendengar kumandangan azan, panggilan azan, dia untuk datang memenuhi panggilan muazzin yang pada hakikatnya itu adalah seruan Allah. Dan masih banyak urusan yang lainnya. Ternyata kita tidak menghukumin banyak perkara dalam kehidupan kita. Kalau kita mau konsekuen, berarti sebagaimana kita memvonis pemerintah-pemerintah sebagai kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah, pun akhirnya tudingan itu berlaku kepada kita. Ada sebagian para penulis yang getol juga menyuarakan syariat Islam, menulis buku. Kemudian di halaman depan atau akhir dari buku itu tertulis, buku ini dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengkopi ataupun mencetak. Undang-undang RI nomor sekian, KUHP ini. Loh, katanya enggak boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Lah ini kok ada hak cipta dilindungi undang-undang? Undang-undangnya siapa itu? Apa undang-undangnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Siapa? Loh iya kan, ini supaya menghindari. Nah kan, ada alasan kan? Ini supaya. Loh, kalau Anda punya alasan supaya begini, agar begini, karena begini, sama juga pemerintah pun Anda tanya, kenapa seperti ini? Jangan-jangan dia tidak mengerti tentang ayat-ayat Allah. Kalau enggak mengerti, diajarkan. Kalau sudah mengerti dia, tanyakan kenapa Anda melakukan hal ini? Apa di balik ini? Tanyakan. Oh ya, enggak mungkin Ustaz didengarkan. Iya lah wong kita. Makanya serahkan kepada ulama. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Jadi masalah pengkafiran ini sangat penting untuk dipelajari dan dengan penuh kehati-hatian. Lah, bermula dari inilah tadi. Kesalahan persepsi, kesalahan vonis. Sebagaimana saya gambarkan tadi, berkelanjutan kepada kemaksiatan yang berikutnya. Loh, kenapa dilakukan pengeboman di kota Riyadh, di Saudi Arabia, dan di kota Khubar, di Saudi Arabia? Kenapa? Mereka menjawab, ya, ini bagian daripada perjuangan. Lu kenapa? Karena ini adalah pemerintah kafir. Lu kenapa kafir? Mereka mengundang kekuatan asing. Coba, topiknya apa berarti? Mengundang atau meminta tolong kekuatan kafir. Ini topik. Letakkan, masukkan ke dalam komputer, bahas. Hukum meminta bantuan kepada orang-orang kafir. Kita lihat bagaimana ulama menjelaskan. Enggak bisa. Itu adalah bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir. Menurut Anda. Anda yang masih kecilnya dididik oleh Skubidu. Iya. Anda yang masih sibuk menyaksikan antara pertandingan sepak bola Italia-Perancis dalam kejuaraan dunia internasional. Iya kan? Anda. Nah, coba tanyakan kepada ulama. Yang kalau di tengah malam Anda menyaksikan pertandingan AC Milan dengan Liverpool. Ulama sholat, sujud, ruku. Baca. Mengulang buku-buku, mempelajarinya. Anda di siang hari bekerja di kantor. Ya. Sementara ulama selalu berada di atas kitab-kitab itu yang mereka kaji. Takut kepada Allah. Faham, mengenal Allah, sifat-sifatnya. Sehingga tidak gampang berbicara. Coba kembalikan kepada mereka. Oh, gak bisa pokoknya. Oh ya, kalau pokoknya maaf saja. Saya bukan golongan pokoknya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Kita harus cross-check, kita kembalikan dulu. Dalam prosedur yang tadi saya sebutkan, apa benar memang bahwa mereka mengundang kekuatan asing? Kalau benar, ya, apa hukumnya? Tanyakan ke ulama. Ulama sudah membahas ayat Al-Quran, hadis, sejarah Rasul. Dibahas. Ini penting. Kalau ternyata benar bahwa amalan itu adalah amalan kekufuran, tanyakan dulu apa pemerintah itu faham bahwa perbuatan itu adalah perbuatan kekufuran. Kalau dia faham, apakah perbuatan ini mereka lakukan tanpa ada unsur terpaksa? Ataukah keadaan telah berbicara lain? Harus disebutkan. Ada suatu kejadian di zaman sahabat Rasul. Seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, seorang sahabat, termasuk salah seorang sahabat yang ikut dalam pertempuran Badar, perang Badar. Ketika di suatu hari Rasulullah merencanakan penyerangan ke kota Mekah, menyerang kaum musyrikin, Hatib bin Balta'ah ini mengirim surat kepada penduduk Mekah, membocorkan berita rencana penyerangan Rasul. Perbuatan ini kira-kira termasuk menolong orang kafir apa tidak? Hah? Jelas. Rencana rahasia penyerangan Rasul dan pasukannya dibocorkan. Akhirnya mengalami kegagalan. Dalam keadaan seperti ini Umar bin Khattab marah. Dan beberapa sahabat di sekitarnya juga ikut marah. Dan Umar menyatakan orang ini harus dipenggal lehernya Rasul. Harus dipenggal wahai Rasul. Dia telah berloyal kepada orang kafir musyrikin dengan membocorkan rahasia rencana penyerangan kita. Mendengar keadaan ini, kalau menurut kita kira-kira gimana? Munafik ini. Sikat aja sudah sembelih. Enggak usah repot-repot. Tapi Rasul yang Allah nyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat terhadap alam semesta. Dipanggil sahabat Hatib ini tadi kemari. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa? Coba mau iqamatul hujjah dulu. Mau menjelaskan dulu. Dia berilmu enggak masalah ini? Kalau memang berilmu, dia tahu bahwa itu haram untuk dilakukan. Kenapa? Apa motivatornya? Tanya, kenapa kamu melakukan itu, wahai Hatib? Hatib menjawab dengan penuh kesedihan tentunya. Menyatakan, saya melakukan ini karena di kota Mekah masih ada saudara-saudara saya. Saya berharap ada orang-orang Quraisy nanti di saat penyerangan berlangsung ada yang melindungi keluarga saya di sana. Jadi saya membocorkan rahasia penyerangan ini tadi dalam rangka untuk mencari pihak yang akan melindungi sanak saudara saya yang masih ada di Mekah. Bukan karena saya ini ingin menolong orang-orang kafir terhadap muslimin. Bukan ingin saya memberi kesempatan bagi orang-orang kafir untuk melindungi dirinya. Bukan. Coba setelah adanya upaya cross-check. Yang melakukan cross-check dan upaya penegakan hujjah ini adalah orang yang berilmu. Siapa? Rasul. Secara posisi pun didengar omongannya. Kemudian setelah mendengar hal ini, ternyata Rasul tidak memvonis Hatib sebagai orang kafir atau yang berhak dipenggal kepalanya. Dan tidak divonis bahwa Hatib telah berloyal kepada orang-orang kafir. Begitu luar biasanya aturan Islam ini. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, masih tersisa beberapa pembahasan seputar masalah ini yang sebenarnya poin yang tadi saya bahas itu adalah poin yang dibahas secara terburu-buru. Karena memang daurahnya cuma 2 hari. Mestinya daurah pembahasan ini 2 bulan lamanya. Benar. Ini beneran ini, sungguhan. 2 bulan. Dalam seharinya habis subuh 1 jam, jam 9 sampai jam 11. Habis duhur 1/2 jam biar gak ngantuk. Habis asar 2 jam. Nanti habis maghrib sampai isya. Habis isya istirahat. Selama 2 bulan begitu. Nah, untuk membahas seputar masalah ini saja. Maka dari itu, saya menasihatin diri saya pribadi dan seluruh saudara-saudara saya muslimin untuk benar-benar mementingkan talabul ilmi. Menuntut ilmu agama.